lagi cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sedih tengah jalan, semungkin beta akhiri hubungan ini. Menajam tong hati, biar orang tahu tentang berbeda sayang, tapi beta tetap cinta. Walau beda agama, terserah no sanggup mau bilang apa di belakang. Beta sing peduli, beta tetap cinta. Kenapa beta si anugerah dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tapi setakat berbeda. Kenapa nono bersuci masa hidup semati? Kata pun cinta. Paling terbaik, cinta sedih tengah jalan, semungkin kita akhiri hubungan ini. Menajam tong hati, biar orang tahu tentang berbeda sayang, tapi beta tetap cinta. Walau beda agama, terserah nasamu mau bilang apa di belakang. Beta sempat jeli, beta tetap cinta. Kenapa beta semangat dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tapi berbeda. Depan mana terus suci, masa hidup semati. Kata pun cinta, satukan cinta. Walau beda agama, terserah dosamu mau bilang apa di belakang. Beta sempat jeli, beta tetap cinta. Kenapa beta senang dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tetapi berbeda. Dua penonton tersuci, masa hidup semati. Katupun cinta, satukan perbedaan.